Kita orang sakit ni hilang pedoman, hilang hukum, hilang Nabi, hilang Tuhan. Cara haram pun haram lah. Nak juga. Tak? Hak peseng maknanya Tok Bomo lupa. Oh boleh. Boleh cakap Tamil, cakap Siang, cakap Perancis Tok Bomo. Oh hebat ni. Ha. Kerih tu musingnya tak latar. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Syung, duduk di dera. Ha. Oh. Ni baru piok. Mu lambat mu. Ha. Eh? Ha. Ha ni bisa Tok Bomo dia kata. Jangan berobat mesti main-main terbang kerih lagu tu. Nah, ha, takak you perah walimah boleh lah. Asal limah bubur air nak buat mandi tu biasa dah. Tak ada salah. Nah, ni dengar tulang apa macam-macam ni. Nah, tulang mati bunuh lah. Tulang pekan paruh. Tulang dinosaur macam-macam pesen untuk bomoh. Nah, ha, kena tengok sikit. Kalau hok lupa-lupa, hok jampi-jampi tak sah dah. Jampi yang boleh, jampi yang kita faham maksudnya. Ayat-ayat Quran dan benda-benda yang baik. Jampi mengaruk-ngaruk tak boleh. Nak, Dubi Abi, banyak memakai khodam jin. Nah, akhirnya diperdayakan oleh jin. Nak, ha. Dan sehat dan beranak. Sehat Nabi sehat, kita pun sehat. Tapi sehat Nabi digunakan untuk balas budi Allah. Sehat kita untuk penuhkan masa lapang, main tak ada faedah. Itu kan? Itu beza dia. Itu sehat belaka tu duduk berjoget. Pergi dekat lounge, dekat kelab malam, dekat bar, dekat pusat karaoke, orang sehat belaka. Nah, duduk berjoget. Orang sakit amun berjoget. Pasal lah sedap pun. Nak. Bawa lah saya bawa apa benda ni keset, bawa CD lagu tak sedap. Nak. Ha, awak naik atas tu hospital. Nak. Ha, atas hospital hok banyak tebuk tekok, tebuk kepala. Hok atas ni tikang ezo. Ha, hok tekok tubuh ni bahas ku tekok. Hok kaki pula ikat berat. Nak, hok perut tu bit luar. Nak, ha, pasang ni. Haji, kalau ke? Boleh. Ha. Tak boleh kata apa dah. Tiga wayar pelau hang duduk dalam uluk ni. Ha. Tak sekali minus 1, minus 5 pun tak tubik dah. Faham? Ha. Dah tu yang menyanyi sangat. Sehat tu. Duduk sini pagi petang duduk main bola. Siapa tak ingat ke semayang pula apa ni? Macam orang bodoh ni. Ha. Main bola main lah bola. Semayang habis masa semayang maghrib pula. Siapa garip main lagi. Gelak gugup main lagi. Allah Ta'ala awak turun dah sepalai. Hei, gelak dah. Gi semayang surat dah pulak pada. Tak reti bahasa, main lagi. Lala bahan tiang go, sepak. Berkona singkapi. Faham tak? Sepak tiang go. Lepri awak pergi hospital dia. Telang wisi. Faham tak? Pandang ke muka. Mujur tak mampu. Nak? Dan beranak. Nabi beranak. Kita beranak tapi para nabi, para rasul beranak tak sampai menyebabkan mereka lalai daripada Allah. Kita beranak, anak melalaikan kita pula. Dengan sebab anak, ayah dah lagi surah. Bapa dah lagi surah ni, bang. Anak kita tuition, pergi atas lepas maghrib. Lepas isyak nak pergi ambil balik. Dah macam mana saya nak pergi? Nak? Dah malam minggu memang tak ada tuition. Isteri pula tuition di rumah. Jahit-menjahit. Tikan leher. Faham? Jadi habis gitu. Kerana anak. Siapa kita dah. Anak tuition bukannya wajib. Harus sahaja. Tapi kita tuition. Mari hadir tuition di kuliah-kuliah. Adalah wajib. Mana-mana orang kalangan dalam surah. Dalam kawasan taman perumahan ni. Yang dia bukan lagi alim. Tidak lagi masapa martabat ustaz. Tiba-tiba orang mari ngajar agama. Dia tak hadir. Dia berdosa besar. Tak hadir itu mendapat nama fasik di sisi agama. Jangan main. Nak, tak kira ustaz mana-mana pun. Dah mu tak pandai lagi. Lain pergi cari kat lain. Dok juga. Duduk di rumah. Habislah ni jadi umat. Umat TV belaka. Nak, umat lagu belaka. Umat joget belaka. Cucu boleh masuk tandingan berjoget. Tandingan menari. Mak ayah mari beri sokongan di petah. Betul tak? Tunjuklah TV, mak. Mak mari kau, ayah mari kau, anak saudara. Pasal apa? Anak dia boleh masuk akhir pertandingan berjoget, pusing punggung depan orang. Nak, di bawah lapu yang begitu banyak, kamera yang begitu banyak, anak saudara sanggup berjoget di khalayak ramai.

Tu hatinya tu di kanan sangat, tengah sikit muka. Ha. Ada yang bodoh tu, bodoh sehari. Kalau lepas-lepas buat, taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Tuhan ampun. Ha, tu pesan jahiliah, pesan orang Hindu. Wajib kena bersanding. Gambar-gambar bersanding, buat turung atau gatuh dalam dinding. Manu company. Tengok pada dengar-dengar sangat. Gambar bersanding tak turung. Bukan suruh bakar api. Taruh lah, bawa katil. Tunjukkan anak cucu tak ada. Yang pamer tu nak ada. Macam lawa kan muka mu. Dan makan dan minum, makan minum sampai turang martabat tak ada. Nabi makan, Nabi minum kerana mereka manusia. Maka makan dan minum a'radul basyariah. Tak sampai macam kita. Makan minum, hak halal makan, hak haram makan juga. Tak tahu punca, makan juga. Sekarang ini, habis yang paling banyak orang cari makan daripada sumber yang haram. Mun kabel kot ni, peteh keti aku, mun perboh aku, lobby kot ni, nak mapuh orang ni, tikan orang ni, nak naik dia. Haram belaka dia. Kalau orang kafir makan haram zatiah, makan dia daging babi, daging bewok, tetapi orang Islam makan yang haram maknawiyah, maknanya haram, rupanya molek. Molek berah, molek makan buah-buahan, tapi daripada hasil yang haram. Hak sepatutnya projek tu boleh korang, mampu orang tu, khianat dan sebagainya, projek boleh kita. Barang-barang jabat, curi, buat balik, salah guna dan sebagainya, barang syarikat, semua yang haram belaka. Orang-orang yang ada kuasa pula, dia main sama-sama dia, membahang projek ni 8 juta, 9 juta, 10 juta, makan haram belaka. Sebab tu jangan pelik. Kita tengok, hebat dia, rumah 3 tekak, kereta 8 buah, orang gaji ramanya, sumbernya haram. Tak usah pelik lah. Baiklah kita hidup susah, tapi halal. Walaupun kita nak kesenangan, tapi Tuhan tak beri lagi, tak apa, kita sabar dulu. Kalau Tuhan beri dah dengan harta yang halal, alhamdulillah. Tapi nak kalut macam orang lain, orang haram pun bahang juga, jangan bodohkan diri. Nak kaya boleh kaya, nak jadi korporat, jadi korporat. Nak meniaga kapal pun tak ada masalah. Jangan tipu orang, jangan cara haram. Jangan buat zoling kepada orang. Selamatlah kita. Dan yang maka yang haram atas segala perangai tubuh manusia yang membawa kepada mengurangkan martabat yang maha tinggi seperti makan harta yang karut, wallahu a'lam. Kita berhenti kat itulah. Kita sambung bulan depan, maka yang haram atasnya. Kerana kita ada banyak soalan. Baik. Boleh setengah jam lagi? Boleh, ya? Terima kasih. Baik. Soalan yang pertama, apakah hukumnya orang yang sembahyang dengan tubuhnya bergoyang-goyang dari depan ke belakang dan sebaliknya? Yang kedua, apakah hukumnya apabila seorang imam membaca ayat-ayat yang mengandungi ayat yang mengandungi tanda-tanda sujud sajadah selain daripada surah As-Sajadah? Baik. Soalan pertama mengenai semayang. Semayang tapi tubuh dia bergoyang. Dia semayang tubuh goyang ke depan, ke belakang. Macam ginilah, depan, belakang. Batal ke tidak? Jawabnya kalau sedikit tidak batal. Tapi kalau banyak, boleh membatalkan semayang jika bukan kerana tabiat dah. Memang dia buat gerok tubuh gini. Batal lah. Kalau berturut-turut, sekali pun kalau huduh rupa, batal juga. Tapi kalau tabiat dia, memang dia gerok. Dia memang jenis gerok. Memang dia tubuh dia gerok. Itu tabiat. Itu tak batal tu. Kerana sedikit sangat lah. Bukan melompak-lompak-lompak-lompak. Itu tabiat pun batal tu. Nguyung depan belakang, nguyung depan belakang. Biasanya kalau kita nak elakkan berlaku masalah ini, kaki kita jangan rapat sangat.